Ah, eta ala seloyo. Halo bro. Yeah, tepat nono pi keberum gitu sedeh. Murahai gitu pan. Ayah naun ya teh bos. Dunungan orang ini. Awana bos. Karena gara amarta orang mau kerayang jamu sekali musyada. Mau? Yeah. Deh. Bos. Buak paok teh bos doraka demi ya. Allah bos. Doraka teh. Oh. Agama ge haram. Haram. Cek agama oge doraka bos. Ulah buak paok bos. Ditu menangkeun. Sia teh ngomong bener tapi omongan tapi eta sia sungut nepi ka bau kitu sia teh. Hah? Paham deuleung? Mabok tapi bener. Sia teh nginum. Ya eudah teh nginum mah haus bos. Oh bener eta. Halain maksud teh minuman-minuman keras. Nya keras tingali bos tuh keras bos tuh belah-belah keras berarti oh bener ah bener lah siya tengerakan bilang uk kebaturan nah bos ya kalian cekan aja hah siya tengerakan lembur siya kebaturan darah sorangan ku negara dilarang ku agama diharamkan darinya nyekek botol balik jeng airina publik nyontohan tebalik natanya oh aing jeger sinang sari hah balade pak ulis era ku pak haji ayub atuh terus lamun didenya jeger sinang sari aing kudu bilang uwow gitu eueuh bos eueuh keur si eta mah teu di orae kawat macok nu gelo artina sowat gitu loh najang didenya jangkung gede moal ditarajian ku aing anjing neuleuwas wah tarik ya tarik ya tarik mabok mah hese tengena aing bos ku enung ku bapak awan nyare ka aing mabok nah da maot duarna oge bos demi Allah bos aing mah pahatulalis aing anu kabebas kitu aing mah bos yatim piano bos yatim piatu seteh yatim piatu mah teu boga indung bapa. Aya yatim piano. Aya yatim piano mah teu boga grup elektron. Demi Allah, bos. Kadede acin. Seuri atuh anjing da ngabodor aing teh. Nah, sia teh. Nepi ka maksa hayang diseung ceurikeun. Kana pepekeun maneh yang. Nomatak, bos, aing kieu teh bos mah teu ngaganggu, bos. Nah, ku naon teh? Patir. Oh lain di sate mana doraka berguk itu petane di contohan ku barudak eta teh sarua sarua jeung sara saeji trik penjajah pikeun ngajajah negara urang carana teh budak borat dicekok heula ku minuman keras geus beunang mentalna kakara diala sia teh generasi penerus teh ancur generasi penerus teh bakal ancur beunang moral tuh bakal awut-awutan regenerasi maneh teh ah nah dah tegablek mobil bos ngomongkan generasi garasi aja kita mesinnya oh beda deh ya bos ah mobil mau buat dari mabok sorry bos dah aingnya tek kontrol demi Allah bos kamu mabok nyak herenan kita petan teh kelakon kita udah gede ha ngerusak awak ongkong gitu ngerusak awak ngeringan pikir bos wing datang ka dieu lain hayang ngadengikeun dakwah demi Allah bos dakwah itu ieu kalakuan sia wae cing balek bos masuk ke mungkin mabok aing mah leuheung mabok sote aya cukang lantaran minuman keras aya nu leuwih parah di batan aing bos naon saha anu mabok tanpa inuman bos saha naon mabok tanpa inuman mabok jabatan mabok kakawasaan mabok kadudukan teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan mabok kadudukan kaituna ngarusakeun ngadoreksakeun rahayat nagara jadi katalangsara dengeng anjing ku sia dengdek nagara ge dengdek nagara teh oh, bener bener bener tong dikeprokan da lain japati anjing aing eh sia mangga batur mah sedek nya teteun batur mah atoh batur mah ngadukung ka sia dukung kudu ngadukung lah aing gagal wae nyalon RW teu mah aing Ampun. Oh, udah babok wae beredaran atuh. Demi Allah, bos. Nu matak aing kieu teh da lain unggal poe aing mah demi Allah kakara aing mah bos kieu teh. Awahing ka pusing. Kakara aing mah bok kieu mah da baheula mah aing mah kieu bos. Salat lain ku gentong demi Allah. Kieu mah saeutik. Nah, si goreng patut. Ka mana we omonganana teh? Abang nu mabok kudu. Pikacuaeun batur sia mah. Rangah teh nangkep gentong. Demi Allah bos, kumatak bos tong curak carek aing teh kersedih bos. Frustasi nama tu. Sedih kumaha aing teh kergalau bos. Atuh galau mah wana cai. Teu hayang seuri demi Allah bos aing. Tong ngambodor hareupeun jojon lah. Aing. Eta teh keur galon, galon eta mah bos. Galon mah keur nyukur. Astagfirullah, bos. Cek aing keur teu hayang seuri, teu hayang seuri meuni mamaksa sateu bos. Heeh. Maksakeun. Tong maksakeun kitu sateu. Hayang dibajakeun ka patutun goblok. Kurang ajar sateu. Patutun. Kurang ajar. Demi Allah, bos aing keur sedih pikir ku si opos aing 7 tahun pabokohan minggu kamari pabokoh dikawin batur bos. Oh, paingan. Paingan. Sedih hati ini bos. Prestasi ke kabogoh. Oh, sedih. Kayak bola kabogoh. Repa. Kenapa paingan. Kau tinggalin boy Repa? Paingan mabok leh. Anjir, awena Repa dulu. Gantung miri gitu. Heeh. Nepi ka kitu lain Repa sia mah beureun repot. Bos demi Allah teu hayang seuri demi Allah bos aing mah. Pikir ku si opo sia anu teu nyeri hate. Pikir bos. So. Ya Habibi, ya Habibi, ya Nurul Ain. Aduh. Anjir Islami euy, aing mabok teu make Islami sia teh. Dakwah beleguk naon kitu hatena cing naon eh heuh bukan nama Islam eh bukan nama dakwah gitu teh tuh da sia mah kitu salah ya Habibi ya Habibi ya Nurain kekasihku kekasihku seperti cahaya bola mata deh eta kupin sia tong ka patokku bahasa anjing sia teh domé bahasa Arab ujug-ujug dakwah dengekeun heula hartina tanyakeun ka Bapak Ustaz Ayub tuh. Pak Ustaz punten abdi mabok Pak Ustaz. Tapi kontrol demi Allah Pak Ustaz abdi. Taroskeun pokona mah kitu bos. Pak Haji Ayub. Naon da pagarsa bapa enda mamiwah ibu hajat mah da lain nanggap dangdut. Naon wayang golek? Nu balek bos. Heeh. Anjing. Naon geuning? Gagal atuh bos. Gagal kumaha gagal? Tanas mah bok tarik aing. Heeh. Oreng teh wayang golek. Nya. Anjay. Kampungan aing mah. Nama kejeng kampung. Tanas aing mah bok tarik kurunyung datang itu wayang golek ceuk dalang teh iya saur ngira piraku aing kudu joget kitu bos. Teu mungkin bos. Nepi kakit nocek sinet bismillah ngawitan manggung yo digoyang kuningan digoyang piraku bos temua mungkin bos ah aing mah sedih Repa cing sabar cing sabar eh bapak hajat nyecep nuhun bapak hajat mudah-mudahan cing kagentosan anu langkung-langkung bapak hajat amin. Dengan hanya karena teh make amplop segala lah. Nah, mun make amplop kumaha? Make amplop teh teka tempo gede leutikna demi Allah. Eh, syukurkeun kitu teh. Sakitu oge. Sakitu oge nganuhunkeun eta teh paleuwih. Paleuwih teh teh rezeki teh sakitu oge. Heureuy bosna mah dianggap teuing sia mah. Pan aing mah mabok bos. Oh bener kata anu mabok. Itu bos. Numatak aing mah bos demi Allah bos sedih bos. Cing sabar, cing sabar. Enggeus sabar mah teh bae oge bos. geus dibaheula teh. Marokana kumaha demi Allah bos aing rek puisiheun. Sok atuh ngabangbrangkeun ka hate anu nyeri. Deh. Puisi nya. Puisi naon? Nya piraku we puisi Agustusan mah bos atuh. Puisi hate aing bos. Heeh bener teh. Puisinya eta puisinya ha puisi lalu lintas teu hayang seuri demi Allah bos aing si ieu mah naker-naker teuing nya memaksa hayang seuri batur lintas seuri batur dengekeun bos ketika aku tikudawet dalam kenestapaan ini tikudawet maon anjing tikudawet maing bos lah hatiku sareksek nenjo aku yang kucel dan tak terurus aku ngadele sosok kamu muncuku dan teterekelan dalam kegelapan ini nah naji teterekelan main dan kamu pun bertanya boy kamu gak kumaha onam kan yaji campur aduk gitu. Sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan kamu pun bertanya boy saat kamu butuh aku gupayan aja aku akan titerojol untukmu aku sampai gogodeg geleng-geleng kepala gitu maing kok bisa sosokmu itu pupihan terus di kepalaku ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan tapi takdir berkata lain kamu malah bersama dirinya seorang tukang dagang hayam warna-warni yang biasa mangkal di SD terdekat ya eleh ku tukang hayam sama hati gua hancur repa why kenapa kamu PHP-in gua demi mami papi dan tukang awuk di seberang sana gue gak mau nenyok banget lo yang hinyai itu sudah cukup sudah aku tersesat dalam labirin cinta aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman sapu nyere Sindang Sari 27 Desember 2018 boy bersaksi alus anjing tong make gogok atuh siana menikah mana karep demi Allah bos nu matak aing hayang dangdutan teh hayang mental lagu bos hayang senang hayang lagu ST12 bos ah nah loba-loba ting hiji oge tegableg STD nya si eta mah memaksa ka aingna sugan hayang seuri da eueuh bos sok masih we tuh ah cintaku padamu tak besar seperti dulu yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah sayangku sayangku padamu tak besar seperti dulu yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli darah tinggi alah kan dicampur-campur gitu eta lagu sate demi Allah bos lah pokona mah hayang ngabang berangkeun heula aing demi Allah ada teh minuman naon teh dala atuh ciu ah murahan nyir intisari cipas mahal teuing bos vodka mention tengah ah antasari topi miring anu jejeg ge tegablek bos naon atuh ti kotok bos Menyet dikotok mabok. Eh, dikotokna masa eutik tapi deuleuh oplosan nana, Bos. Ah, eta. Naon dioplos jeung naon? Jeung ciki ih nini-nini. Ah, paing. Pahang demi Allah, Bos. Ari jeung nini-nini geus. Ampun, abong nu mabok. Heeh, mabok. Buka heula, Bos, ku urang. Anjir, ngabudah kieu. Mana ngabudah? Api-apina tuh anjing seteh menit drama seetik atuh ah siapa tuh bisa dibawa mau duitnya dengan duit ah oh hampura apa salah aing mah tuh apa salah di rombongan atuh gaul jeung rombongan di satu apa salah anjir ngabudah euy ngabudah euy budah naon bos apa jeung sia ah sia mah mabok bos. Kan teh tong gaujeung jelema mabok ah, mabok sia mah anjing ah. Siap.